Rahman Rahim. Sulaiman alaihi salam ma'ahudhud. Zakara ba'dul ulama kana sababu tafaqudi al-hudhud wa su'alihi anhu ikhlaluhu bin naubah. Wadhalika anna Sulaiman kana idha nazala manzilan tudhilluhu junudhu min al-tayri min al-shams fa'asabatuh shamsu min mawdi'il hudhud. Wa an ibn Abbas anna al-hudhud kana dalilahu ala al-ma' وكان يعرف موضع الماء ويرى الماء تحت الأرض كما يرى في الزجاجة ويعرف قربه من بعده فينكر الأرض فتجيء الشياطين فيحمرونه ويستخرجون الماء منهم. روي عن بعضهم أن سليمان لما فرغ من بناء بيت المقدس عزم على الخروج إلى أرض الحرم فتجهز للمسير واستصحب جنوده من الجن والإنس والطير والوحش فحملتهم الريح فلما وافى الحرم أقام ما شاء الله أن يقيم وكان ينحر كل يوم 5,000 ناقة و5,000 ثور و20,000 شاة وقال لمن حضر من أشراف قومه إن هذا المكان يخرج منه نبي عربي صفته كذا وكذا ويبقى نصرة على جميع من عاداه وتبلغ هيبته مسيرة شهر القريب والبعيد عنده في الحق سواء لا تأخذوا في الله لومة لائم. قالوا فبأي دين يدين يا نبي الله؟ قال بدين الحنيفية طوبى لمن أدركه وآمن به. قالوا كم بيننا وبين خروجه يا نبي الله؟ قال مقدار 1,000 سنة فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل. فأقام سليمان بمكة حتى قضى نسكه ثم خرج من مكة صباحا وسار نحو اليمن فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر فرأى أرضا حسنا تسو خضرتها فأحب النزول بها ليصلي ويتغدى. فلما نزل سليمان قال الهدهد قد اشتغل سليمان بالنزول فارتفع نحو السماء لينظر إلى طول الدنيا وأرضها. فبينما هو ينظر يمينا وشمالا رأى بستانا لبلقيس فنزل إليه فإذا هو بهدهد آخر وكان اسم هدهد سليمان يعفور واسم هدهد بلقيس عفير. فقال عفير ليعفور من أين أقبلت؟ قال يعفور أقبلت من الشام مع صاحب سليمان بن داود. قال عفير ومن سليمان بن داود؟ قال يعفور مالك الإنس والجن والشياطين والطير والوحش والرياح. فمن أين أنت يا عفير؟ قال أنا من هذه البلاد. قال يعفور ومن ملكها؟ قال امرأة يقال لها بلقيس وإن لصاحبك ملكا عظيما ولكن ليس ملك بلقيس دونه فإنها تملك اليمن وتحت يدي 400 ملك كل ملك على كورة ومع كل ملك 4,000 مقاتل ولها 300 وزير يدبرون ملكها ولها 12,000 قائد مع كل قائد 12,000 مقاتل فهل أنت منطلق معي حتى تنظر إلى ملكها؟ فقال يعفور أخاف أن يتفقدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج إلى الماء. فقال عفير إن صاحبك يسره أن تأتيه بخبر هذه الملكة وأما سليمان فإنه نزل في غير ماء فسأل الجن والإنس عن الماء فلم يعلموا فتفقد الهدهد فلم يره فدعا بعريف الطير وهو النسر فسأله عن الهدهد فقال أصلح الله الملك ما أدري أين هو وما أرسلته إلى مكان. فغضب سليمان وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين أي بأذر مبين. وعذابه كما قال بعضهم أن ينتف ريشه وذنبه ويلقيه في الشمس حتى لا يمتنع من النمل ولا من هوام الأرض. وقيل أن يتلى بالقطران ويوضع في الشمس وقيل أن يحبس مع غير جنسه. ثم دعا سليمان بإقاب وهو أشد الطير طيرانا فقال له علي بالهدهد الساعة. فارتفع الإقاب في الهواء حتى نظر إلى الدنيا كالقصى بين يدي أحدكم ثم التفت يمينا وشمالا فرأى الهدهد مقبلا من نحو اليمن فانقض الإقاب يريده وعلم الهدهد أن الإقاب يقصد بسوء. فقال الهدهد بحق الذي قواك وأقدرك علي إلا ما رحمتني ولم تتعرض لي بسوء. فتركه الإقاب وقال ويحك إن نبي الله حلف أن يؤذبك أو يذبحك. ثم طارا متوجهين نحو سليمان فلما انتهيا إلى العسكر تلقاه النسر والطير وقال له ويلك أين غبت في يومك هذا؟ فلقد توعدك نبي الله وأخبره بما قال سليمان. فقال الهدهد aw ma istathna nabiyullah faqalu bala innahu qala aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin faqala najawtu idan wa kanat ghaibatu min az-zawal wa lam yarji illa ba'da al-'asr فانطلق بالإقاب حتى أتيا سليمان وكان قائدا على كرسيه فقال الإقاب قد أتيتك يا نبي الله فلما قرب الهدهد رفع رأسه وأرخى ذنبه وجناحيه يجرهما على الأرض تواضعا لسليمان فلما دنا منه أخذ برأسه فمده إليه وقال له أين كنت لو عذبنك عذابا شديدا فقال الهدهد يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل فلما سمع سليمان عليه السلام ذلك ارتعد وعفى عنه ثم سأله ما الذي أبطأك عني فقال الهدهد إني علمت ما لم تعلم أنت ولا جنودك وبلغت ما لم تبلغ أنت ولا جنودك وجئتك من سبأ بخبر يقين والسبأ هي حمير وهم ملوك اليمن وفي هذا تنبيه على أن الله تعالى أرى سليمان عزه لكونه لم يعلم ذلك مع أن المسافة قريبة وذلك قوله تعالى وتفقد الطير ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض ويدل عليه بنكره فيها فتستخرج الشياطين لاحتياج سليمان إليه للصلاة فلم يره فقال ما لي لا أرى الهدهد أي اعرض لي ما منعني من رؤيته أم كان من الغائبين فلم يره لغيبته فلما تحققها قال لو عذبنه عذابا شديدا بنتف ريشه وذنبه ورمي في الشمس فلا يمتنع من الهوام أو لأذبحنه بقطع حلقومه أو ليأتيني بسلطان مبين ببرهان بين ظاهر على أذره فمكث بضم الكاف وفتحها غير بعيد أي يسير من الزمان وحضر سليمان متواضعا برفع رأسه وإرخاء ذنبه وجناحيه فعفى عنه وسأل أما لك في غيبته فقال أحدت بما لم تحد به أي اطلعت على ما لم تطلع عليه وجئتك من سبأ بالصرف وتركه قبيلة باليمن سميت باسم جدهم له باعتباره صرف بنبأ خبر يقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa minu'alahu la hawla wa la quwata illa billah. Cerita Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Burung hudhud ini burung yang dia tadi itu tahu letaknya air. Dikatakan burung hudhud ini kalau terbang bisa melihat air di dalam bumi seperti orang melihat air dari belakang kaca. Di antara tugasnya burung hudhud yaitu mencarikan Nabi Sulaiman air jika dibutuhkan, karena Nabi Sulaiman banyak membawa rombongan kalau musafir. Nah, nanti burung hudhud ini melihat dari atas, tahu letaknya air, baru di situ dinagar, dipatuk begitu, dikasih tanda, dan datang setelah itu bala tentara jin Nabi Sulaiman yang menggali sampai keluar air. Jadi burung hudhud itu ada tugasnya, burung untuk mencari air. Nabi Sulaiman punya pasukan dari golongan burung. Nabi Sulaiman satu saat tidak mendapatkan burung hudhud dalam perjalanannya. Diceritakan oleh sebagian ulama, Nabi Sulaiman ini dan rombongan jika dia musafir maka dinaungi oleh rombongan burung di atas sehingga tidak kena terik matahari. Cuma ada yang tembus mataharinya, dilihat ada lubang karena burung hudhud enggak ada. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa diriwayatkan oleh sebagian ulama bahwa burung hudhud Nabi Sulaiman ini ketika selesai membangun Baitul Maqdis, beliau berniat pergi menuju Ardul Haram ke Mekah. Maka bersiap-siap berangkat membawa pasukan daripada jin, manusia, burung, binatang buas. Kemarin sudah diterangkan lewat udara di permadani yang besar, kemudian diangkat dengan air, dengan apa? Diangkat dengan angin. Maka setelah sampai ada di Haram, tinggal ada di sana untuk keperluan makan. Begitu rombongan yang banyak, diceritakan di sini bahwa beliau menyembelih pada setiap harinya 5.000 unta, 5.000 sapi, 20.000 kambing. Bisa dibayangkan berarti rombongannya banyak sekali ya. Kemudian Nabi Sulaiman berbicara kepada mereka, menyatakan bahwa di tempat ini, inna hadal makan yakhruju minhu nabiyun arabi sifatuhu kada wa kada. Di tempat ini bakal akan keluar seorang nabi dari bangsa Arab yang sifatnya begini, begitu, diterangkan dengan terperinci kepada kaumnya. Wa yu'ta nusrah ala jami'i man ada. Bakal nabi itu akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh yang memusuhinya. Wa tablu haibatuhu masirata syahr. Dan bakal akan benar-benar terjaga kewibawaan nabi itu sebelum menyerang musuhnya satu bulan perjalanan. Kalau seandainya Nabi Muhammad menyatakan awas satu bulan lagi saya akan ancam, itu semuanya udah gemeter ketakutan. Al-gharib wal ba'id indahu fil haqqi sawa. Bagi Nabi Arabi tadi itu, jauh dekat, family atau bukan, dalam kebenaran sama. Tidak pernah mendahulukan keluarganya terlebih dahulu daripada orang lain dalam yang hak, dalam kebenaran. Yang salah disalahkan sekalipun siapapun, yang benar dibenarkan. Nanti akan kita terangkan. Dan tidak pernah la ta'khudhu fillah laumatul la'im, tidak pernah khawatir dengan kritikan di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut nanti saya diomongi orang. Enggak pernah Nabi Muhammad begitu dalam berdakwah. Silakan yang mau berkomentar, tapi tetap dia dalam jalan Allah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Qalu fa ayyudinin yadinu ya Nabi Allah? Agama yang dianut agama apa wahai Nabi Allah? Qala bidinil hanifiyah. Tuba liman adraka wa amana bih. Dengan agama yang dia meninggalkan segala kesyirikan, yaitu agama Islam. Maka beruntung bagi orang yang menangi kehidupannya dan dia menjadi orang beriman kepadanya. Kalau kam bainana wa baina khurujih ya Nabi Allah, antara kami dengan dia jaraknya berapa lama? Maka Nabi Sulaiman menyatakan ukuran kira-kira 1000 tahun. Falyuballighi syahid al-ghaib fa innahu sayyidul anbiya wa khatamur rusul. Sampaikan ya, yang sekarang mendengarkan omongan ini, sampaikan kepada yang belum mendengar bahwa nabi itu adalah pemimpin para nabi dan penutup para rasul. Tinggal ada di kota Mekah itu Nabi Sulaiman. Kemudian dengan beberapa lama begitu. Kemudian setelah itu keluar dari kota Mekah pagi hari menuju ke negeri Yaman. Setelah sampai ada di daerah Son'a, Nabi Sulaiman melihat ada satu daerah yang sangat bagus, hijau begitu. Son'a memang daerah dingin ya, dataran yang sangat tinggi, jadi dingin. Di Son'a itu kalau musim panas 10 derajat Celsius, itu panas itu. Maka Nabi Sulaiman tidak turun untuk sholat, untuk makan ada di situ. Ketika Nabi Sulaiman turun, Hud-Hud ini punya kesempatan. Wah, kesempatan kita bisa lihat-lihat ada di daerah Yaman. Maka si Hud-Hud tadi itu naik ke atas untuk melihat bagaimana negeri Yaman, melihat kanan, melihat kiri, kemudian mendapatkan satu kebun yang sangat indah, kebunnya Balqis. Burung masuk ke situ. Burungnya Nabi Sulaiman masuk ke situ, ketemu burung Hud-Hud juga. Apa burung Hud-Hud itu ya? Apa? Pelatuk, iya. Ketemu dengan burung Hud-Hud yang ada di situ juga. Dikatakan oleh sebagian ahli tafsir nama burung Hud-Hudnya Nabi Sulaiman Ya'fur. Ketemu burung Hud-Hud yang hidup di daerahnya Balqis. Namanya Afir atau Ofer ya. Disapa, burung Hud-Hud mana kau? Kata si Afir tadi ini. Burung Hud mana kamu? Datang dari mana? Oh, aku dari Syam. Sama rajaku Nabi Sulaiman bin Dawud. Siapa ya? Sulaiman bin Dawud. Dia raja manusia, raja jin, bahkan raja setan. Raja setan itu bukan karena jadi setan yang paling top, yang menguasai, bahkan setan pun tidak berdaya dalam kekuasaannya. Raja burung, raja binatang buas, raja angin. Dan kau Hud-Hud mana kamu? Aku Hud-Hud daerah sini. Rajanya siapa? Kata si Hud-Hudnya Nabi Sulaiman. Raja kami, raja yang ada di sini perempuan. Namanya Balqis. Kamu tahu enggak? Raja kamu enggak tahu dengan Nabi Sulaiman. Raja kamu itu kalau dengan perempuan ini, saya kok lihat kekuasaannya lebih luas raja kami. Raja apa? Raja perempuan ini, Balqis. Diceritakan, kamu tahu enggak? Balqis ini dia seorang raja perempuan yang menguasai 400 raja. Setiap raja punya daerah yang luas ada di sini. Setiap raja mempunyai 4.000 pasukan perang. Kemudian daerahnya punya 300 pemimpin. Alhasil pemimpin yang sangat besar. Ayo kita jalan-jalan, tak tunjukkan, kata si Ufer tadi itu atau si Afir kepada Ya'fur. Ayo kita jalan-jalan, tak tunjukkan kamu. Waduh, jangan-jangan aku takut dicarii sama Raja Sulaiman. Kamu perlu untuk tahu sih, takut untuk apa? Tahu kerajaan yang ada di sini. Nanti kabarkan sama rajamu. Jangan, nanti rajaku kalau butuh air, kalau perlu air pasti cari aku, apalagi kalau mendekati sholat, kata dia. Udahlah, ikut sebentar, kata dia. Ditunjukkan. Ternyata si Balqis dan penduduknya adalah penyembah matahari. Nabi Sulaiman saat itu lagi perlu air. Ada di daerah Son'a jarang air memang. Mana hudhud? Enggak ada. Jin, ayo cari air. Enggak tahu tempatnya. Hudhudnya mana? Enggak tahu tadi. Enggak tahu. Panggil itu. Panglimanya burung itu datang elang. Nasr ya, apa Nasr itu elang ya. Datang. Mana hudhud? Saya enggak tahu. Nabi Sulaiman, aku tidak mengirim, tidak menyuruh, tapi dia hilang sendiri. Loh. Marah Nabi Sulaiman, faqadiba Sulaiman. Mali ala arul hudhud? Am kana minal ghaibin? Mana itu hudhud? Kok enggak ada itu hudhud? Law adzibanahu adzaban syadida. Awas ya. Kalau ketemu bakal aku siksa dia. Menyiksa itu ada menyatakan dicabuti apa namanya bulunya, kemudian juga buntutnya, kemudian dilempar ada di tengah padang pasir sehingga tidak berdaya kalau dirubung semut atau dimakan oleh binatang-binatang. Ada lagi yang menyatakan dikasih malam atau tir, kemudian disengatkan matahari, taruh ada di panas. Nah, ada lagi menyatakan nanti dimasukkan kurungan dengan burung yang bukan sejenis biar sumpek. Karena enggak ada, maka Nabi Sulaiman memerintahkan burung soger. Soger itu garuda ya. Jadi burung yang terbangnya sangat tinggi. Kita tugaskan kamu cari itu hudhud itu. Cari. Terbang tinggi. Kelihatan hudhud lagi pulang dari Yaman, dari negeri Saba. Negerinya Balqis itu. Akhirnya mau menyerang ini si garuda ini. Hah? Tahu hudhud. Maka Hudhud berkata, "Bihaqqil ladzi gawwaka wa aqdaraka alai illa ma rahimtani wa lam tata'arrad li bisu." Demi Allah yang membuat kamu kuat dan bisa kamu menyerang aku, coba kamu kali ini kasihanlah sama aku, kata dia. Karena aku ada urusan penting ini yang aku harus sampaikan kepada Raja Sulaiman. Jangan kamu merencana tidak baik dengan aku. Ini urusannya penting, penting sekali, kata dia. Sekali ini, kata dia. Akhirnya ditinggal. Kemudian si Garuda berkata, "Wai hak inna Nabi Allah halafa an yu'adzibak aw layad aw yadbahak." Hati-hati kamu. Nabi Sulaiman sudah sumpah bakal nyiksa kamu dan bakal menyembelih kamu. Akhirnya si Hudhud sama si Garuda ini ya dengan mukjizatnya Nabi Sulaiman, lah kalau sekarang enggak bisa jalan bersama. Entek hudhud ini dengan mukjizatnya Nabi Sulaiman bareng menghadap Nabi Sulaiman. Sampai ada di Nabi Sulaiman, dua burung ini disambut dengan burung elang. "Ya apa kamu itu hudhud?" kata silang. "Bahaya loh kamu ini. Kamu hari ini dicari sama Nabi Sulaiman, gak ada kamu. Bahaya kamu ini. Nabi Sulaiman sudah mengancam kamu. Dan dia sebentar lagi akan menyiksa kamu," kata dia. Sebentar, Nabi Sulaiman apa hanya mengancam atau ada kecuali? "Ya, kecuali kalau kamu membawa kabar yang jelas, alasan yang jelas." Membawa alasan yang jelas. "Aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin." Hah? Alhamdulillah, kata Hudhud, selamat aku karena aku punya alasan yang jelas. Sampai akhirnya ketemu dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lagi duduk di atas kursinya. Ketika melihat burung hudhud turun hudhud itu ke bumi, hormat kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman udah berang mau diambil burung hudhud. Mana? Kedini mana kamu? Aina kunta? Tahu adibana keadaban syadidah. Awas tuh, tak siksa kamu sekarang. Burung Uhud menyatakan, ya Nabi Allah, udhkur wufuka baina yadailah azza wa jal. Nabi, ingat nanti anda di hari kiamat bertemu dengan Allah loh. Nanti anda bertemu dengan ahkamul hakimin. Gemeter Nabi Sulaiman. Nabi diiling nengono. Gemeter Nabi, Nabi Sulaiman. Hudhud, apa yang membuat kamu ini lama tidak kembali? Ada apa ini? Maka Hudhud cerita, Nabi, aku tahu apa yang belum kamu ketahui, bahkan pasukan kamu tidak ketahui. Aku membawa kabar di negeri Saba, kabar yang jelas aku lihat sendiri, aku tahu sendiri bahwa di situ ada raja perempuan yang menyembah matahari. Akhirnya insya Allah akan kita teruskan besok. Cerita ini dikutip dalam Al-Quran, watafaggadat tayra. Nabi Sulaiman mencari satu burung hudhud karena perlu air. Saat itu faqala li ma ara al-hudhud, maka Nabi Sulaiman menyatakan, mana ini, kok aku enggak kelihatan hudhud? Am kana minal ghaibin, atau hudhud memang enggak ada sudah? Hudhud ini mungkin ada di belakang atau di muka atau singitan, atau memang tidak ada sekarang ini. Hudhud ini lagi ngilang dari kita. Lau adibannahu adaban syadida, bakal aku akan siksa itu hudhud dengan adab yang keras. Aula adbahannahu, atau aku sembelih dia, aku potong lehernya. Aula yatiyanni bisultani mubin, atau dia membawa alasan yang jelas. Famakatha ghaira ba'id, boleh famakusa, boleh famakatha. Famakatha ghaira ba'id, maka tidak lama datang itu si hudhud ke menghadap Nabi Sulaiman dalam keadaan bertawadhu. Tawadhunya itu ada di bawah, menggemparkan sayapnya dan memendekkan buntutnya, hormat kepada Nabi Sulaiman. Faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajituka min sabain binaba'i yaqin. Aku telah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, wahai Nabi Sulaiman, dan aku membawa dari negeri Saba dengan kabar yang pasti. Cerita ini menggambarkan bagaimana kehebatan kekuasaan Nabi Sulaiman ya. Dan Nabi Sulaiman ini nabi yang betul-betul memperdayakan rakyatnya. Jadi semua dikasih tugas, enggak ada yang nganggur. Yang manusia tugasnya ada, binatang buas ada tugasnya, burung ada tugasnya, jin ada tugasnya, setan pun ditugasi. Sehingga tidak ada satupun daripada rakyatnya Nabi Sulaiman yang tidak bekerja. Paham ya? Itu yang harus ditiru sama pemimpin sekarang. Perdayakan rakyat ini, perdayakan masyarakat ini. Yang ahli ekonomi, perdayakan gimana caranya ngajari orang bekerja. Yang ahli kedokteran, perdayakan gimana caranya membuat orang tadi itu bisa sehat jasmani rohani. Yang ulama, perdayakan gimana caranya bisa menjadi dai-dai yang tangguh, yang manfaat. Yang sosial, perdayakan bagaimana caranya sampai kepada orang yang membutuhkan, sehingga enggak perlu ada lagi orang yang miskin, orang yang ngamen, orang yang minta-minta, orang yang terlantar. Perdayakan semuanya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian seorang pemimpin seperti Nabi Sulaiman, coba lihat, burung kecil itu bisa tahu enggak ada, padahal jumlahnya jutaan itu pemimpinnya, rakyatnya. Satu bisa enggak ada tahu Nabi Sulaiman. Begitulah seharusnya pemimpin. Jangan nanti rombongan, nanti pegawai-pegawainya pergi ke mall enggak tahu, sehingga kantornya kosong kadang-kadang. Lihat bagaimana satu persatu diteliti sampai sekecil itu pun burung. Oh, diketahui Nabi Sulaiman, malila arul hudhud, mana ya hudhud ini kok nggak ada. Perlu apa? Sekarang kan nggak tahu saya. Allah apa jadi pemimpin nggak tahu? Pemimpin harus tahu. Karena Anda ditugas dan dibayar untuk mengontrol orang-orang yang di bawah kamu. Kemudian ada risiko. Ketika tidak ada, Nabi Sulaiman mengancam, lau adzibannahu adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Iya. Kalau enggak bawa alasan yang jelas, awas. Tak siksa. Tak potong lehernya. Kecuali kalau bawa alasan yang jelas. Begitu juga seharusnya kalau ada yang enggak masuk. Mana ini enggak ada? Tak pecat kamu. Kalau enggak bawa alasan yang jelas. Enak minta bayarannya pancet tapi sering enggak masuk. Sering terlambat. Seharusnya begitu. Takut. Yang penting absen. Absen dulu, mari absen. Dikontrol kerjanya bagaimana. Nih, bagaimana Nabi Sulaiman, nabi yang menjadi pemimpin yang tentunya patut untuk dicontoh bagi setiap pemimpin. Kemudian bagaimana dengan sendirinya? Rakyat tadi itu melapor kepada pemimpin. Jadi dia tadi itu melihat perkembangan. Aku mendapatkan di sana ada raja yang demikian, kekuasaannya demikian, itunya demikian, dilaporkan kepada pemimpinnya, loyal. Begitulah seharusnya diperdayakan rakyat ini semuanya, kemudian didengarkan masukan-masukannya, didengarkan. Jangan-jangan mungkin dari rakyat kecil akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jangan hanya sekedar yang gede-gede aja, karena kadang-kadang yang gede gak mampu kecuali karena pertolongan yang kecil. Tuh lihat, jin pun sendiri gak bisa tahu tempatnya air, manusia gak tahu tempatnya air, ternyata burung pelatuk itu yang tahu. Ternyata burung pelatuk. Begitulah juga al-khair, keuntungan, kebahagiaan, jangan hanya sekedar yang didengarkan suaranya orang-orang yang gede-gede. Karena duitnya banyak, karena perusahaannya maju, mungkin rakyat kecil tadi itu nantinya akan membuat negara ini maju. Kepemimpinan pemerintahan tadi itu akan sukses. Rungokno. Anda bisa bayangkan kalau semua yang ada di desa-desa diperdayakan nanam singkong pirang ton. Kalau diperdayakan mereka itu nanam jagung, berapa keuntungannya? Tapi ketika hanya diserahkan kepada orang-orang yang kaya, enggak sampai ke rakyat, dikorupsi sama mereka. Perdayakan yang kecil-kecil itu akan keuntungannya lebih besar. Tuh lihat Nabi Sulaiman. Tanya Nabi Sulaiman, mana? Hud-hud. Jin, cari air ya. Enggak bisa. Raja. Ini cari air manusia. Enggak bisa, raja. Hud-hud yang mampu. Anda lihat. Subhanallah. Kemudian begitulah, apapun digdayanya manusia, hebatnya manusia, pasti ada kekurangan. Nabi Sulaiman ternyata ada kabar yang tidak diketahui. Padahal negeri Yaman saat itu di Son'a, di daerah Saba, ada Raja Balqis, gak tahu. Taunya kabar daripada Hud-Hud. Satu bukti bahwa siapapun dia itu terbatas ilmunya. Karena itu jangan sampai gak perlu dengan yang lainnya. Anda perlu juga dengan yang lainnya. Gak akan bisa kita akan mengetahui dengan sempurna, kecuali juga karena informasi dari yang lainnya. Nabi aja dikasih informasi sama Hud-Hud, apalagi kepala desa, apalagi wali kota, apalagi bupati, tentu lebih juga perlu untuk mendapatkan informasi dari luar. Hebat sekali ya. Dan ini adalah satu gambaran bagi kita bahwa kerajaan Nabi Sulaiman sangat makmur. Betul-betul semua rakyatnya terperdayakan. Dimanfaatkan, diperdayakan, semuanya bekerja. Tidak ada satupun yang nganggur. Dan itulah kesuksesan daripada seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu sukses bukan karena alun-aluni api. Pemimpin itu sukses bukan karena jembatannya kuat. Pemimpin itu sukses bukan karena lampunya terang. Pemimpin itu sukses karena rakyatnya tidak ada yang nganggur. Rakyatnya semuanya bisa bekerja. Rakyatnya semuanya bermanfaat. Rakyatnya semuanya kecukupan. Itulah pemimpin yang sukses. Pasuruan hebat, tapi Singamen akeh gak sukses. Pasuruan hebat bangunannya, tapi yang Bambung banyak gak sukses. Pasuruan hebat, yang sakit, yang tidak punya biaya untuk pengobatan banyak, gak sukses. Pasuruan wongi tidak ada minta-minta, sukses. Pasuruan enggak ada gelandangan, sukses, masih peteng. Yang penting rakyat tadi itu cukup. Rakyat tadi itu diperhatikan. Selain dari itu, tadi bagaimana Nabi Sulaiman menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dua hal yang menjadi catatan ada di sini. Coba Anda pikirkan baik-baik. Nabi Muhammad, al-qarib wal ba'id indahu fil haqqi sawa. Jauh, orang yang jauh maupun yang dekat, di dalam kebenaran bagi Nabi sama. Wong Arab lek salah, ya salah. Wong Cina lek bener, ya bener. Sama. Kalau salah ya salah. Kalau benar ya benar. Dalam kebenaran sama. Tidak bisa yang salah didukung karena suku, karena organisasi, karena partai, enggak boleh. Ojo melok-melok. Ini adalah intern organisasi Muhammadiyah. Organisasi NU. Ojo melok-melok, ini intern orang Arab. Ini intern Habib. Ini intern wong Jawa. Ini intern wong Madura. Lihat Nabi Muhammad. Dalam urusan yang hak podo. Hak harus lebih ditegakkan daripada kesukuan, daripada golongan, daripada organisasi, daripada partai. Itulah Nabi Muhammad SAW. Pernah-pernah di zamannya Nabi. Jadi orang Arab itu, suku Quraisy itu adalah yang paling mulia, paling dihormati. Kemudian kelompok-kelompok suku Quraisy itu macam-macam. Ada yang disebut Bani Khuzaimah. Ini termasuk kelompok mulia. Makhzum, Bani Makhzum. Di antara Bani Makhzum ini ada perempuannya pencuri. Kelompok yang terhormat ini mencuri. Hukum Islam kan harus dipotong tangannya. Mereka gimana caranya ngelobi Nabi Muhammad? Ayo kita lobi supaya kita ndak aib. Kita tebus saja. Tak sogok, yang penting enggak sampai dipotong tangannya. Kan aib nanti suku kita. Bani Makhzum merasa keberatan, datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kita siap akan bayar walaupun mahal, yang penting perempuan ini bisa tidak dihukum ya Rasul. Ada transaksi saat itu. Nabi langsung berubah wajahnya menjadi marah. Merah wajib Nabi itu putih. Kalau marah merah wajahnya. Rekon wungu. Sireng marah wungu jadi ini. Akhirnya Nabi SAW mengumpulkan. Kumpul semuanya. Pidato Nabi. Innama halaka man kana qablakum kanu idza saraga fihi musyarif taraku wa idza saraga fihi mudhaif hakamu alaih walladhi nafsi biyadihi law anna fatimata binta muhammadin saragat laqata'tu yadaha. Nabi pidato. Umat dahulu itu hancur, diazab oleh Allah. Kenapa? Kalau yang nyuri orang mulia dibebaskan. Kalau yang nyuri orang yang lemah, hukum ditegakkan. Demi yang jiwaku ada di tangannya, seandainya putriku sendiri Fatimah mencuri, aku sendiri Muhammad Rasulullah akan potong tangannya. Ini pemimpin ini. Bukan muter hukum itu. KPK sampai KPO sekarang ini. Muter iso. Malingi jelas tapi bebas. Ya ini. La ta'khudhu fillahi laumatu la'im. Sifatnya Nabi itu tidak pernah terganggu dengan cacian orang dalam berdakwah. Lek dakwah sakarepe Yang mau setuju gak mau setuju, biar. Yang mau seneng gak seneng, biar. Tidak takut dikritik, tidak takut dicaci. Yang penting disampaikan. Tuh lihat Nabi, dilempari batu tetap dakwah. Berdarah-darah dakwah. Diusir tetap datang dakwah. Mental, saudara. Baru sukses. Sekarang dikritik aja kapok, ngambul. Dodol mercon ae kon aja kok dakwah. La takhaful, jangan takut kalau menjadi orang dai ilallah membela agama Allah, laumatulaim. Kritikan orang, cacian orang enggak usah dimasukkan hati, biarlah. Dengarkan baik-baik. Terakhir. Pohon mangga, pohon jeruk, kalau kepingin buahnya itu bagus, maka harus dipupuk. Pupuknya itu adalah kotoran, najis. Ketika siap dipupuk, maka insya Allah akan keluar buah-buah yang manis. Kalau enggak dipupuk, maka buahnya enggak manis, nantinya enggak bagus. Begitulah juga kalau kita ini kepingin sukses mengeluarkan hasil-hasil yang bagus, harus siap menerima pupuk. Pupuknya itu fitnah-fitnah itu loh, pupuk itu. Kritikan-kritikan, cacian-cacian yang enggak setuju karepe dhewe, Habib Taufik ngarepe cangkeme saenake dhewe. Itu hal semua itu pupuk-pupuk yang insya Allah akan membuahkan hasil yang bagus. Kalau enggak mau dipupuk, hasilnya enggak bagus. Jauh dipuji tok. Masya Allah, sampean ini ustadz paling afdol satunya. Sampean ini masya Allah, bacaan Qurannya koyok kelelekan duren. Dipuji senengnya setengah mati. Orang demikian ini gak mau dipupuk, sehingga hasilnya nanti bukan buah yang baik, tetapi riya, ujub, sombong. Dipuji dok. Dipuji dok. Tahu tanda bedes gak? Tanda bedes itu bedesnya merasa mulia loh. Dung dung dung dung dikeploi sama orang. Wow, mencolot, mencolot itu dan ini. Dia itu merasa sukses, berhasil, tapi bedes ini. Dia hina, padahal yang lihat tadi itu ngeploi tadi itu bukan karena kagum, lucu. Semakin jatuh martabatnya. Ada beberapa orang juga begitu, dipuji-puji, waduh tambah dati. Tanda bedes ini. Karena itu hati-hati ya, hati-hati. Jadilah orang yang dalam berdakwah ila Allah hanya mengharapkan ridha Allah, rahmatnya Allah, bukan karena ingin pujian. Bahkan anda harus siap dikritik oleh siapapun, maka anda akan menjadi orang yang sukses. Mudah-mudahan insya Allah majlis ini akan membuahkan hasil bagi kita, dan semoga insya Allah kita semua jadikan orang beruntung. Amin. Allahumma. Majlis ini sebagaimana biasa setelah bubar nanti akan munajat. Nanti bubar ini kita akan doa bersama, ada di luar membaca doa ala yallah binadrah minal ainir rahima tudawi kullama bi min amradin saqima. Terusannya apa? Ala ya sah la tazza' wa tadjar wa sallim lil magadir kay tuhmad wa tujar. Wahai saudaraku, sahi ai sahibi. Wahai teman-temanku, la tazza' wa tajjar. Jangan kamu menjadi orang yang protes, mengadu kalau kamu tadi itu mendapatkan ujian dari Allah. Wasallim lil magadir. Pasrahkan semua terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu kehilangan Kalau kamu itu macet rezeki, kalau kamu itu ada yang sakit keluarganya kamu atau diri kamu, pasrahkan kepada takdir Allah. Kaitu ahmad wa tujar, supaya kamu menjadi orang yang terpuji di sisi Allah dan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Karena Allah jika menentukan takdir kepada kamu, itu bukan Allah berniat atau menginginkan kejelekan terjadi pada kamu, tapi ingin memberikan pahala yang besar kepada kamu dan sehingga kamu menjadi orang yang terpuji dunia sampai akhirat. Insyaallah kita akan terjemahkan munajat itu pada setiap pertemuan, satu bait sehingga kita akan bisa setiap berdoa benar-benar khusyuk dan doa kita insyaallah akan diterima oleh Allah. Amin. Allahumma amin.